Walabud min kalimah la ya Allah bima min syaratain annaf wal isbat wa tawhid ila kamil rasim tawhid at-tawhid salah ish ayo asma sifat warubiyah anda mati tawhid rubiyah gimana ya Adam لأن الخلق والمرء والتدبير نعم والدليل على هذه المسألة توحيد نعم الآخر عندك ظاهر ربية عند أحمد توحيد ربية نصير يا سعيد ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو طيب عندك أنا كل شيء قدير طيب عندك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الألوهية ما معنى توحيد الألوهية الله سبحانه وتعالى بالعبادة طيب والدليل التوحيد الألوهية إياك نعبد وإياك نستعين آيات سكري القرآن فعلم أنه لا إله إلا الله طيب وخلق السماوات توحيد ربوبية أنا يا فؤاد هيا وأبعث بعثا في كل أمة رسولا أن الله يستني بالطاغوت عندك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون عندك فؤاد ما لكم من إله غيره عندك توحيد أسماء الصفات الدليل الأسماء الحسنى فادعوه بها عندك عيسى بسم الله الرحمن الرحيم طيب توحيد أسماء الصفات الأسماء الصفات banyak sekali hendak pikir menyebutkan dalam akhirin hal ta'langmu lahu samiyya baik, bala ya, asan ya, terahman banyak sekali inna Allah kana samian basira inna huwa samian alim anda indak al-hakima baik baik min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamthil bahasa secara rinci insyaallah di tauhid yang bahasa kitab berikutnya tahrif seperti yad yadun tahrifnya diartikan apa kuasaan, kudrah. Kemudian ta'til, apa? Menghilangkan dan nafi. Nah, watakif, bagaimana tangan Allah SWT? Tamsil, tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Si tangan kita misalnya. Ini tamsil atau tasybih, penyerupaan, penyamaan, penyerupaan. Wa lan istawa, tahrif, istahrifu istaula. Nah, thumma ta'til nafil mala istiwa wa takif, bagaimana bersamanya Allah SWT dan tamthil sebenarnya sama dengan bersamanya makhluk, sehingga ada fitnah yang ditujukan kepada Syekhul Islam Taimiyah. Nah, padahal tidak dari beliau. Yang zilu. Nah, tabaraka wa ta'ala fi thulutsail akhir. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memperagakan turun dari mimbar. Demikian turunnya. Ini kedustaan. Turunnya Allah ini kayak turunnya makhluk seperti ini. Yang menyebabkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dipenjara karena fitnah yang menimpa beliau. Nah, buaidon di beberapa tempat Syekhul Islam Taimiyah, nah, jadi syaitan berusaha untuk menyerupai Syekhul Islam Taimiyah di beberapa tempat. Nah, jadi sana ada Syekhul Islam Taimiyah, di sana ada Syekhul Islam Taimiyah di Baghdad, di beberapa tempat. Tujuannya untuk memfitnah Syekhul Islam Taimiyah, tidak ridho. Nah, wa huwa din rusul alladhi arsalahumullah bihi ila ibadah ila ibadih. Ini adalah agama para rasul yang Allah SWT telah mutus mereka untuk hamba-hambanya. Muradu Syekh rahimahullah ta'ala huna tauhid al-uluhiyah. Ini maukan oleh Syekh rahimahullah ta'ala di sini adalah tauhid uluhiyah. Fa huwa dinur rusul, itu adalah agama para rasul, tauhid uluhiyah sebenarnya. Fa kulluhum na'am ursilu bihadzal asl. Jadi mereka itu diutus dengan pokok ini. Alladzi huwa tauhid. Yaitu tauhid uluhiyah. Kama qala Allah taala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa tanibut tagut. Wa yajuz an ubudullah agar ahnafi. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul agar mereka itu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tauhid. At-tauhid anda jihad. Pengertiannya apa? Kullu ma syaa Allah wa aidan. Wa yasmal al-jami. Mata jawaz bihil. Naam. Al-had. Min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ini mencakup secara keseluruhan. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasul, dan tidaklah kami mengutus. Naam. Dari sebelum, dari para rasul, dari rasul illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali saya Allah SWT, fa'budun, maka sembahlah. Naam, fa'buduni di situ, sembahlah kalian diriku Allah SWT. Wa hadha an-naw huwa alladhi dhalla fihi al-musyrikun, dan macam inilah di mana kaum musyrikin banyak yang tersesat. Alladzina qatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerangi mereka ketika hilang tauhid uluhiyah. Wastibaha dima'ahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah mereka. Wa amwalahum, dan harta benda mereka. Waraddahum, dan tanah mereka, wa diyarahum dan rumah mereka, wa sabba nisa'ahum wa dzurriyyatahum, dan Rasulullah SAW menawan perempuan-perempuan mereka dan anak-anak mereka. Wa man akhalla bihadha tauhid, dan barang siapa yang akhalla, ada celah, artinya tidak memasukkan tauhid ini, bihadha tauhid uluhiyah maksudnya. Ini kalau sampai hilang tauhid uluhiyah, fahuwa musyrikun kafir, maka sebenarnya dia adalah musyrik kafir. Wa in aqarra bi tauhidir rububiyah wal asma'i was sifat, walaupun dia mengikrarkan tauhid rububiyah wal asma'i was sifat, dan sudah kita mengetahui bersama mereka juga bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, waqsamu billahi jada imani. Nah, waqsamu billah, mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga ditanya, walakin sa'atahum man khalaqas samawati wal ardh la yakulu Allah qul marabbis samawati sami wa rabbul arsyil azim. Nah, in kuntum ta'lamun sayakulu Allah qul afala. Nah, ayas afala tadhakkarun. Nah, qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujir wa la yujir wa alayhi in kuntum ta'lamun sayakulu Allah qul afala tattaqun. Nah, ayat yang banyak yang menunjukkan bahwasanya mereka mengetahui nama Allah. Nah, akan tapi pengakuan mereka atau pernyataan mereka tentang tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, nah, tidak memasukkan diri mereka ke dalam agama Islam, walaupun mereka bersumpah dengan nama Allah. Qul rabbus samawati was sab'il arsyil azim sayakun lakum la fala. Naam. Afala ma? La la, di awal surah Al-Mu'minun. Qul rabbus samawati was sab'il wa rabbul arsyil azim. Pertama tatakun. Kemudian tadzakkarun, kemudian fa'ana tusharun. Terbalik. Baik. Nah, insyaallah. Sampai lupa. Nah. Nah, kul afala tadzakkarun kul afala takun, nah kul fa anna tusharun. Anda melihat dan ini surah Al-Mu'minun Al-Hikayah, mereka semua menyatakan pencipta langit dan bumi. Nah, kemudian yang mengatur segala yang ada di langit dan bumi adalah Allah SWT. Sekali lagi, tidak masukkan mereka ke dalam Islam. Fa'ifradullah wahdah bil ibadah, maka pengesaan Allah SWT semata dengan ibadah, wahuwa dinur rasul, dan itu adalah agama para rasul, alladzina arsalahumullah bihi ila ibadih, ila ibadih, ya Allah SWT telah mengutus mereka, para rasul kepada hamba-hambanya. Kama qala syekh rahimahullah, sebagaimana syekh rahimahullah ta'ala, nah, berkata, faha huwa awal rasul, dan inilah nam yang pertama dari para rasul, Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh alaihi salatu wassalam. Saya memberikan takhsis atau takyid di awal rasul ila ahlil ard. Nah, awal rasul ila ahlil ard, jadi yang rasul yang pertama kali di muka bumi. Sebab sudah ada rasul sebelumnya di kalangan para malaikah. Nah, menjadikan malaikat dari rasulan uli ajni hadim mahna wa thulatha wa ruba. Kami jadikan para malaikah utusan. Nah, uli ajni hadim mahna wa thulatha wa ruba, yang punya 6 sayap, 2, 3, 4 sayap. Nah, jadi ada rasul yang diutus kepada para malaikah, dan ada rasul yang diutus kepada manusia. Yang di muka bumi ini adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Kama haqqallahu an, sebagaimana Allah menghikayahkan tentang nam Nuh, walqad arsalna Nuhan ila qaumih, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Inni lakum nadhirum mubin, sungguhnya saya adalah buat kalian itu adalah pemberi peringatan yang nyata. Allah ta'budu illallah, hendaknya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah. Dakwahnya Nuh alaihi salatu wasalam kepada tauhid uluhiyah. Wa qala ta'ala wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada 'ad. Nah, saudara mereka Hud. Qala ya qaum, dia mengatakan Hud, wahai kaumku, ya qaumi. Nah, al-takdir di situ, qaumi. U'budullah, sembahlah kalian Allah SWT. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada kalian sesembahan selain dia. Tidak ada sembahan yang hak selain dia, Allah semata. Dan juga Hud berdakwah kepada enam tauhid uluhiyah. Wa ila Tsamud akhahum shaliha. Makanya dibutuhkan nanti untuk menghafalkan dalil-dalil yang terpenting tadi. Ketika berdakwah di masyarakat, nah, kenapa harus tauhid, tauhid, tauhid? Karena semua rasul mereka menyeru kepada tauhid. Wa ila Tsamud akhahum shaliha, dan kepada Tsamud akhahum, saudara mereka salih. Qala ya qaum, salih mengatakan, wahai kaumku, u'budullah, malakum min ilahin ghairu, sembahlah kalian Allah SWT, kalian tidak mempunyai sembahan kecuali dia. Wa ila Madyan akhahum Shu'aiba, dan kepada Madyan saudara mereka Shu'aib. Qala ya qaum, u'budullah, malakum min ilahin ghairu, wahai kaumku, sembahlah kalian Allah, kalian tidak memiliki enam sembahan selain dia. Enam. Wa dan Yusuf arbabum mutafarikuna khairun amillah wahidul qahhar. Apakah sesembahan-sembahan yang berbeda-beda, bermacam-macam lebih baik, atau Allah yang Esa, Al-Qahhar yang Maha Perkasa? Ma kutu lahum illa ma amartani bihi, ani ibudullah rabbi wa rabbakum. Tidaklah aku katakan kepada mereka kecuali ubudullah, sembahlah kalian Allah. Nah, rabbi wa rabbakum, rabku dan rab kalian. Ini dakwahnya Isa alaihi salatu wassalam. Wa dakwahnya Rasulullah SAW, hadis Abdullah bin Umar, Al Bukhari Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yashadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka menyatakan tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dalil yang cukup kuat bahwasanya masing-masing para rasul itu menyuruh kepada dakwah tauhidiyah tadi. Wa ma arsalna min qablika min rasul, dan itulah kami mengutus. Nah, rasul sebelummu. Nah, kecuali illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kecuali kami wahyukan kepadanya, nah, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Fa'buduni, maka sembahlah kalian diriku ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mafhum. Jadi semua rasul dakwahnya dakwah rububiyah atau asma wa sifat, enggak. Uluhiyah dalil. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dalil akhir. Ini ya Syekh. Ya ma'aluf ini, walakad ba'athna fi kulli ummah rasulan. Sesungguh kami mengutus di setiap umat seorang rasul, ani ibudullah, agar mereka itu beribadah hanya kepada Allah. Wajidani ibud tawhud, dan mereka menjauhi tawhud. Ini mencakup secara keseluruhan. Kemudian rinciannya tadi, rinciannya Nuh. Rasulna Nuhan ila qawmih, qala ya qaumullah, malakum min ilahin ghairuh, Setelah dalam surah Al-A'raf, demikian juga surah Al-Mu'minun. Nah, surah apa lagi? Hud. Nah, jadi banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya para anbiya semuanya menyeru kepada dakwah tauhid uluhiyah. Dan ini jarang ditemui dari firqah-firqah yang ada kecuali dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dan ini bukan bid'ah, sekali lagi tauhid. Yang tiga ini bukan bid'ah, sebagaimana sangkaan mereka bahwa pernyataan tauhid dibagi menjadi tiga ini bid'ah. Dan sudah ada kitab-kitab sebelumnya. Wa'idun Al-Quran sebelumnya sudah membagi tiga. Ibnu Qayyim menyatakan kul Quran tauhid. Nah, ini ma'ruf. Rinciannya ini tadi. Hud dakwahnya kepada tauhid. Saleh kepada tauhid. Nah, Su'aib kepada tauhid, Isa kepada tauhid, Ibrahim juga demikian. Nah, Yusuf juga demikian. Secara rinci. Kadang-kadang dibutuhkan pembagian secara detail, terperinci. Nah. Yang mengingkari nah, adanya tauhid yang tiga ini, yang siapa yang mengingkari? Al-Arduni siapa? Sakof, nah, ini bantahan, pengingkaran. Ada tauhid yang tiga ini tadi. Tayyib, fa'awwaluhum Nuh alaihi salatu wassalam. Yang pertama dari mereka adalah Nuh alaihi salatu wasalam. Ini rasul. Arsalahu Allah ila qaumi. Sekali lagi ada kaitan ila ahli al-ard. Nah. Lamma ghalaw fi salihin. Ketika mereka ghulu berlebihan kepada orang salihin. Hadza haqqun. Ini benar. Fa innahu lam yub'ats qabla Nuh. Maksudnya tidak diutus sebelum Nuh alaihi salatu wasalam rasul. Seorang rasul. Wa bihadza na'lam, maka dengan ini kita bisa mengetahui khata al-mu'arrikhin. Kesalahan orang-orang yang bikin sejarah. Naam, alladzina qalu, yang mereka mengatakan inna Idrisa alaihi salatu wasalam kana qabla Nuh. Bahwasanya Idris alaihi salatu wasalam sebelum Nuh. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat jumhur sebenarnya. Jadi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nah, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Harun, Musa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah, ini bahkan ini jumhur sebenarnya. Kalau Nuh memang. Tapi ini. Nah, masih ada perselisihan. Syekh Muhammad bin Utsaimin berpendapat bahwasanya Nuh itu sebelum Idris. Idris setelahnya. Lianna Allah Ta'ala yakul. Sesungguhnya Allah Subhanahu Ta'ala berfirman. Inna awhayna ilaik. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu. Kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin ba'di. Sebagaimana kami wahyukan nah, kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Nah, nabi-nabi setelahnya. Wa fil hadits as-sahih fi kisah as-syafa'ah. Hadits man? Abi Hurairah. Banyak sebenarnya hadits Abdullah bin Abbas aidan. An-nasa ya'tuna ila Nuh. Bahwasanya manusia datang kepada Nuh. Nah, ketika mereka mengalami saat-saat yang genting, keringat-keringat yang ada dari mereka sudah mengalir. Kemudian matahari dekatkan lebih dari mil. Kemudian perselisihan mil ini apa? Apakah mil yang ada di pelupuk mata atau mil di jarak itu sendiri? Yang jelas al-qurb asy-syadid. Mereka mengalami gentingan yang luar biasa, datang ramai-ramai kepada Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Adam tidak bisa memberikan syafaat karena merasa sedang berbuat dosa. Dan datang kepada siapa? Nuh. Datang kepada Nuh. Mereka menyampaikan, anta awal rasul arsalahullahu ila ahli ard. Fayaquluna lah. Maka mereka mengatakan kepadanya, kamu adalah rasul yang pertama kali Allah utus di muka bumi ini. Kemudian Nuh alaihi salatu wasalam juga tidak bisa memberikan. Beliau mengatakan nafsi kuntu li du'a. Stajaltu ila qaumi. Saya punya doa. Saya gunakan untuk kaumku. Qala Nuh, Rabbi la tadhar 'ala al-ardi al-kafirin dayyara. Dia Nuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang zalim, orang kafir tidak ditinggalkan satupun di muka bumi ini. Allah kabulkan semua yang membangkang kepada Nuh alaihi salatu wasalam, baik itu anaknya ataupun istrinya, semuanya mati, tidak tersisa sama sekali. Allah mengabulkan doanya sehingga merasa berdosa. Demikian juga Ibrahim alaihi salatu wasalam, sebenarnya bukan berbuat dosa. Saya merasa berbuat dosa. Saya itu siapa? Musa. Ayatan. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Musa memukul orang selain kabilahnya sampai mati. Merasa berbuat dosa. Sedangkan Isa alaihi salatu wassalam tidak menyebutkan berbuat dosa yang telah ia lakukan. Kemudian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahid tadi, anta awal rasul arsalahullah ila al-ard. Fala rasula qabla Nuh bi ijma'il ulama, maka tidak ada rasul sebelum Nuh bi ijma'il ulama. Demikian pula tidak ada rasul wala nabi ba'da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ijma'il ulama. Fanuh awal rasul, fanuh awal rasul bil kitab was sunnah wal jamaah. Maka Nuh adalah awal rasul sesuai dengan kitab was sunnah wal jamaah. Sunnah sudah kita ambil dari hadis syafa'ah. Kemudian Al-Qur'an. Wa Nuh alaihi salatu wasalam ahad ar-rusul al-khamsah. Dan Nuh alaihi salatu wasalam salah satu dari para rasul yang lima. Alladzina hum ulul azm. Yang mereka itu dengan ulul azm. Wa hum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahim wa Musa wa Isa alaihi salatu wasalam. Wa qad dzakarahumullah fi mawdhi'ain min kitabi fi Suratul Ahzab wa Surah Asy-Syura. Syara'a lakum min ad-dini ma sabih Nuha walladzi auhayna ilaika. Wama wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Di surah Asy-Syura. Syara'a lakum min ad-din. Dialah zat yang telah berikan syariat kepada kalian di agama ini. Ma wasa bihi Nuha. Yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Demikian juga walladzina auhayna ilaik. Dan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan apa yang Allah wasiatkan. Dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim wa Musa wa Isa. Lima sini ulul azmi. Dan di sini pula disebutkan secara tidak berurutan. Yang pertama kepada siapa? Nuh. Yang kedua ilaika Muhammad dan Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan kalau di surah Al-Ahzab ini mana? Naam, wa idza akhadna min an-nabiyyina mitsaqakum. Naam. Masyaallah. Penjelasan sudah panjang lebar Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Waktunya habis. Masuk ayat ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Demikian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusihu. Demikian. Sin. Nah, karena banyak baca dengan sad. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusihu. Ulang. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusihu. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Ya. Namun jangan takalluf seperti bimayit. Nah, ini takalluf. Bimayit, bimayit. Nah. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayit. Demikian. Hati-hati jangan sampai taulid. Nah. Min kulli makaniu niu tambahan ya. Demikian termasuk. Nah, menambah, dan ini kesalahan yang besar walaupun banyak tidak mengetahui. Nah, terkadang kesalahan besar namun banyak yang tidak mengetahui, dianggap perkara yang biasa. Nah. Yang biasa ikuti nada matrut. Nah, itu juga akan banyak nanti taulidnya. Siapa namanya? Matrut-matrut yang Abdullah. Nah. Ini ternyata banyak taulidnya. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Diulang. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Wa min waraihi azabun ghalid. Demikian. Wa min waraihi azabun ghalid. Tanya Allah di situ. Anda Abdul Wahab. Allah, kol-kol ada. Nah, tingkatan keberapa ini? Yang mutaharrik. Allah di situ. Tingkatan berapa? Hah? Bukan kol-kolah? Kenapa? Kan banyak baca kol-kolah, ya enggak? Kol-kolah ada berapa? Kakak ada berapa anda, Abdul Wahab? Majmu'a fi qawli Naam, kutubu jadah. Jika sampai dibaca seperti fi lauhim mahfuz. Nah, ada kolak-kolak. Karena sebelumnya apa? Kolak-kolak semuanya. Nah, hampir semuanya. Kemudian terakhir dibikin kolak-kolak lagi. Padahal bukan kolak-kolak. Nah. Dari sebelah sini. Dibaca. Ya. Baca dengan ikhwa azabun ghalim kerahman namun jahwar wa yatihil maut kerahman susi waman wars wa yati kalau berhenti wa yati kalau di sini berhentinya pada wa yati kerah siapa aja wa yati kerah siapa berhenti di situ Hamzah Susi tadi Wars nah. Tayyib yang sebelah kiri diulang kayak dibaca kenapa malas-malas angkat suaranya hanya 4-5 aja, jangan banyak panjang. Kalau panjang, masuk ke Hamzah, ke Wars. Masa berikutnya. Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin asif. Sama-sama. Jadi karamadin ishtaddat. Jadi biasanya kalau orang yang biasa dengan mushaf Saudi membaca mushaf Indonesia itu mudah, ya enggak? Tapi kalau yang biasa membaca mushaf Indonesia suruh membaca mushaf Saudi kesulitan. Nah, itu banyak bisa dicoba nanti. Kalau ini masalu dibaca masalu ulladzina kafaru bi rabbihim gitu. Masalu ulladzina. Jadi banyak yang tidak bisa membaca. Kalau Indonesia sangat mudah. Jadi tidak ada seperti ini. Masalu kemudian al ditandai koma di atasnya. Alif. Di atasnya alif. Kemudian karamadin ishtaddat bihir rih. Langsung dikasih nun kasrah. Ini mudah sekali. Hanya nanti kalau ketika bertemu dengan ayat yang lain. Nah, tidak bisa baca. Tapi kalau di sini sudah tahu kuncinya. Setiap tanwin ketemu nama hamzah wasl baik maksud di alam alif lam ta'rif ataupun ism ataupun nama fi'il ada tambahan nun kasrah kemudian arrih ada arriyah itu qiraah Nafi' wa qiraah Abi Ja'far arriyah kita baca dengan qiraah qaulun fi badar riwayah مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف جميعاً مثل الذين كفروا kita baca dua harakat pada majaz ism fasil. Tiba dari riwayah ila qalun. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir riyahu fi yawmin 'asif. Jami'an. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim kita baca dan kira awars sama dari Nafi. Sa'azam. Kita baca dan kira awars 6 harakat. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir riyahu fi yawmin 'asif. Jami'an. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim sudah dibaca kerah kolun tadi yang dua harakat sebelah sini kerah kolun. Kerah wars 6 harakat. Kira Hamzah sekarang. Kira Hamzah posisinya di mana? Bi rabbihim saktah situ. Nah, itu aja. Riyah, riyah jadi ri. Sama kalau jumhur. Nah, dibaca. Qira'ah Ibnu Katsir tidak berselisihan kecuali pada mim jamak. Dibaca. Tidak berselisihan di situ. La yaqdiruna. Nah, darahnya jadi tipis kalau asal wars. Jumhur bisa tebal. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Demikian. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Yang biasa keliru di Al-Baqarah didahulukan mana? Ala syai'im mimma kasabu, sini mimma kasabu ala syai'. Nah, kita baca dengan qira'ah wars syai' boleh 2, 4, 6. Kita baca dengan 6 syai'nya. Harunya tipis. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Jami'an. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Qira'ah Hamzah masih siap ada syai' saja. La yak, coba bagaimana bacanya? Nah, ada syai, syai, syai, syai. Nah, banyak bacanya. Dihilangkan hamzahnya. Juga bisa dengan tasdid. Syai, nah, syai, hilang hamzahnya. Atau tasdid ya-nya, syai, syai. Atau dengan rom, syai, syai. Nah, atau syai'i, nah, merum. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai. Demikian. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai. Ala syai. Ala syai. Tidak ada sedikit. Hilang hamzahnya saja. Sekarang pakai tasydid. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai. Ya. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai. Ditekan ala syai. Ala syai. Kalau syai'a bagaimana? Saya atau syai'a. Nah. Saya atau saya, nah. Bukan saya. Nah. Sya pakai sya. Nah, nah. Ah, dibaca sekarang qiraah waras ini. Mulai. La yaqdiruna mimma kasabu. Qiraah ya, wars yang hilang hamzahnya saja. Hamzah nah. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai. Jangan panjang-panjang ala syai. Ya. Ala syai. Nah, sekarang tasydid di sini bagian. Mulai. La ala syai, kan? Ala syai. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id, kan? Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Al-ba'id. Al-ba'id. Naam, ismam. Al-ba'id. Kan? Al-ba'id. Bentuk syakal-syakal dhamma. Al-ba'id. Jami'an. Al-ba'id. Coba mau lihat ini bina kayak apa. Biarkan dulu. Al-ba'id. Biar gitu aja. Jangan mau lihat. Coba dibaca. Al-ba'id. Macam-macam. Jadi bentuknya kayak ikan tombro, sekali lagi kayak ikan tombro. Yang u, yang bagus yang u. Bentuk ikan tombro, jadi yang bagus sekali. Nah, saya bilang.